بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kelanjutan daripada siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita akan angkat temanya tentang peperangan besar kedua dalam Islam setelah perang Badar, yakni peperangan Uhud. Badar, peperangan Badar memiliki dampak yang besar sekali terhadap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kalah. Terbunuh orang-orang besar mereka. Maka setelah Badar mereka bersiap-siap untuk menuntut balas atas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Sampai mereka melarang orang-orang di Makkah menangisi yang terbunuh daripada mereka. Sampai mereka menghalangi orang-orang Makkah untuk menebus tawanan-tawanan mereka pada perang Badar, agar jangan terlihat dampak yang begitu besar pengaruhnya terhadap kekalahan mereka yang telak dalam perang Badar. Maka untuk menggalang kembali kekuatan, menghabisi kaum muslimin, menuntut balas kekalahan mereka, mereka bekerja terus-menerus memompa semangat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah, di bawah komando pembesar-pembesar mereka, semisal Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan ibn Harb, Abdullah ibn Abi Rabi'ah, dan yang lain-lainnya. Terus-menerus mereka pompa semangat, mereka bangkitkan semangat untuk menuntut balas. Bahkan kafilah Abu Sufyan yang selamat daripada kaum muslimin, yang membawa harta orang-orang Quraisy, mereka tuntut agar seluruh perniagaan ini dijadikan sebagai bekal untuk persiapan perang melawan kaum muslimin. Berkata mereka kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisyin, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum." Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah mengalahkan kalian, bahkan membunuh orang-orang terbaik kalian. Fa'inuna bihadzal mal ala harbih. Bantu kami dengan harta ini sebagai bekal memeranginya. La'allana an nudrika minhu tha'ra. Semoga kita dapat menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan kita. Maka mereka semuanya sepakat, rela mengikhlaskan, Allahu Akbar, mereka ikhlaskan harta mereka ini sebagai bekal untuk perang melawan kaum muslimin, yang jumlahnya sejumlah 1000 ekor unta dengan semua tunggangannya yang di atasnya. Harta dalam bentuk dinar sebanyak 50 ribu dinar. Besar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an Karim yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir yang mereka terus-menerus berinfak untuk kebatilan mereka. Allah turunkan dalam surah Al-Anfal ayat 36 ayat yang berbunyi, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun." Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Allah katakan tentang mereka ini yang berinfak, mengeluarkan harta untuk memerangi kaum muslimin, menghabisi Islam. Allah turunkan ayat yang artinya, sungguhnya orang-orang kafir mereka yunfiqun, dengan kata-kata fi'il mudhari, yang artinya mereka berinfak yang menerima istiqbal. Terus-menerus mereka sampai masa akan datang, yunfiquna amwalahum, akan mengeluarkan harta mereka. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah. Allah katakan, fasayunfiqunaha, maka pasti mereka akan terus-menerus menginfakannya. Thumma takunu alaihim hasrah, thumma yughlabun. Kemudian mereka menyesal, kemudian mereka dikalahkan. dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahannam. Ikhwan rahimanillah wa yakum, ayat ini menjelaskan karakter orang-orang kufar pada masa Nabi, yang mereka itu berinfak untuk kebatilan, menghalangi manusia dari perjalanan Allah. Tapi ini ayat berlaku untuk seluruh musuh-musuh Islam. Tidakkah antum melihat bagaimana musuh-musuh Islam mereka berinfak pagi, sore, siang, malam untuk kebatilan mereka, menyebarkan dakwah mereka, menyebarkan misi mereka untuk menyesatkan kaum muslimin. Berbagai macam cara mereka gunakan, ya, daripada cara kekerasan maupun daripada perang fisik maupun perang urat syaraf, cuci otak mereka semua buat, peperangan salibiyah dan seterusnya. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus-menerus menginfakkan harta mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan banyak harta untuk menghabisi kaum muslimin, mengedomba antara mereka. Taib. Maka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian setelah mereka ikhlaskan 50 ribu dinar, 1000 ekor unta, ikhlaskan, mereka ikhlaskan untuk kebatilan mereka, menghalangi manusia daripada Allah. Kemudian mereka kembali cari donor, yakni cari donasi, cari donatur, subhanallah. Mereka mendatangi kabilah-kabilah yang terikat persekutuan dengan mereka, seperti Ahlu Kinana, Ahlu Tihama, dan lain-lainnya, Ghatapan. Berbagai macam cara mereka gunakan. Mereka datangi kabilah-kabilah yang terikat kesepakatan dengan mereka, yakni sekutu-sekutu mereka, untuk membantu biaya peperangan besar ini, peperangan yang akan menghabisi kaum muslimin, menuntut balas kematian pahlawan-pahlawan mereka. Sampai-sampai setiap individu daripada mereka ini, Safwan bin Umayyah contohnya, berupaya untuk membangkitkan semangat orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam cara. Di antaranya cara yang diperbuat, ada seseorang penyair yang bernamanya Abu Izzah. Abu Izzah ini perang Badar tertangkap, ditawan oleh kaum muslimin, dan dia terkenal dengan tukang syair, penyair. Dan penyair dalam bangsa Arab memiliki peran penting untuk mengabarkan peperangan. Besar sekali peran mereka untuk mengadu domba, mengabarkan peperangan dan seterusnya. Maka dia dirayu terus menerus oleh Safwan bin Umayyah. Berkata Safwan, kalaulah engkau membantu misi kami ini dengan syair-syairmu, maka engkau akan kami berikan berbagai macam bentuk bantuan, dijanjikan harta. Kalaulah dia berhasil membangkitkan semangat setiap suku-suku untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang nanti dari peperangan, dia akan diberikan berbagai macam bentuk tawaran-tawaran harta. Dia akan dibuat kaya, intinya dia pulang dengan kaya. Kalau andai kata dia terbunuh dalam peperangan, seluruh anaknya ditanggung, anak-anak perempuannya ditanggung, subhanallah. Orang-orang kufar, berbagai macam cara mereka buat. Akhirnya Abu Izzah ini yang enggak tahu diri ini kembali melakoni perbuatan lamanya. Kembali dia datangi kabilah-kabilah, dia keluarkan kemarahan, kebencian mereka untuk memerangi kaum muslimin. Sebagaimana mereka juga memilih seorang penyair lainnya yang bernama Musafi' bin Abdi Manaf Al-Jumahi untuk peran ini, misi ini, membangkitkan semangat, membakar semangat mereka, ya, memprovokasi, provokator. Maka provokator dalam bangsa Arab para penyair. Adapun Abu Sufyan, begitu muncaknya dendamnya, dendam kesumatnya kepada kaum muslimin, sampai-sampai kemarin dia bersumpah untuk tidak mandi jinabat sampai merangi Muhammad dan pasukannya. Dan dia berusaha untuk menunaikan sumpahnya. Dia datang sembunyi-sembunyi ke Madinah, malam hari dia serang ketika itu dua orang penjaga kebun, kemudian dikejar oleh Rasulullah. Dia lari pontang-panting meninggalkan harta-harta ketika itu, gandum-gandum mereka bawa, mereka tinggalkan, yang disebut dengan perangan sawit. Gagal dia. Maka dia ingin untuk kembali mengembalikan kepercayaan masyarakat Quraisy kepadanya. Apalagi yang membuat semakin berkobarnya kebencian orang-orang Quraisy, harta mereka yang dibawa Sufyan bin Umayyah berhasil pula dimiliki kaum muslimin, ya, di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Maka seluruh faktor-faktor ini membuat mereka sepakat harus menuntut balas. Maka segera mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan-persiapan materi dan seterusnya untuk memerangi kaum muslimin. Maka pada masa setelah habis tahun kedua Hijriah, masuk tahun ketiga, mereka telah persiapkan 3.000 personil pasukan untuk memerangi kaum muslimin, yang terdiri daripada orang-orang Makkah, Quraisy Makkah, dan sekutu-sekutu mereka. Bahkan untuk misi ini, supaya membangkitkan semangat para prianya, agar mereka jangan kendor semangatnya, agar mereka terus berjuang untuk mati-matian, mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula. Ini trik-trik orang-orang kafir Quraisy, ya, supaya para prianya berjuang mati-matian, diikutsertakan wanita-wanitanya yang di belakang mereka senantiasa membakar semangat suami-suaminya, ya, mempermalukan orang-orang yang berlari. Mereka bawa ketika itu wanita-wanita pula. Maka berangkatlah 15 wanita di bawah pimpinan istrinya Abu Sufyan, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, sebagai penyemangat orang-orang kufar kaum Quraisy, agar mereka mau mati-matian berperang mempertahankan yakni istri-istri mereka. Adapun yang mereka gunakan sebagai kendaraan mereka dari Makkah menuju Madinah, mereka bawa 3.000 unta. Berarti tiap orang bawa satu ekor unta. Kemudian mereka bawa 200 kuda. Kuda pacu, kuda perang. Yang mereka jajarkan sepanjang jalan. Mereka bawa baju besi sebagai tameng mereka sebanyak 700. Ini persiapan mereka. Dan pemimpin mereka di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb. Adapun pemimpin pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, dan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun bendera mereka dibawa oleh Bani Abiddar, karena turun-temurun mereka sejak masa Qusay bin Kilat ke bawah. Kalau berperang orang Quraisy, maka keturunan daripada Abduddar yang terus-menerus membawa bendera dalam peperangan. Bergeraklah pasukan Makkah dari Makkah menuju Madinah dalam keadaan kebencian yang bersangatan, dendam, kesumat untuk menghabisi kaum muslimin. Maka melihat keberangkatan mereka, Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu di Makkah, ketika perang Badar, dia turut tertawan karena dipaksa orang-orang kafir Quraisy berperang. Kemudian dia ditebus, dikembalikan. Dia segera kirim surat kepada Rasulullah, karena Abbas telah Islam. Dia kirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keberangkatan pasukan musuh. Dalam tempo 3 hari, utusan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ini sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah di masjid, diberikan surat memberitahukan bergeraknya tentara-tentara Makkah. 3 hari. Padahal biasanya mereka menempuh 1 minggu, ini 3 hari. Menunjukkan betapa cepat yang dia gunakan untuk menempuh jarak yang begitu jauh, sejarak 500 kilo. Ya. 3 hari dia sampai. Ketika Nabi membaca surat ini, dibaca oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah perintahkan untuk menyembunyikan yakni surat ini terlebih dahulu, isinya. Segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan ketika itu orang-orang Muhajir dan Ansar untuk bermusyawarat. Maka berubah keadaan kota Madinah dalam keadaan darurat. Setiap orang Rasulullah perintahkan untuk bersiap-siap karena enggak tahu kapan musuh datang. Semua kemana-mana mereka bawa senjata. Emergensi, keadaannya darurat sekali. Kemanapun mereka bawa senjata. Sampai ketika salat mereka bawa senjata. Persiapan. Karena enggak tahu, enggak terduga bagaimana. Boleh saja musuh datang secara tiba-tiba. Adapun Rasulullah SAW, sekelompok kecil daripada pemimpin-pemimpin Al-Ansar yang menjaga Rasulullah SAW, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, mereka menjaga Rasulullah SAW di depan pintu rumah beliau SAW. Adapun pasukan-pasukan kecil telah ditempatkan Rasulullah menjaga sekeliling kota Madinah, berjaga-jaga persiapan untuk mengetahui kedatangan musuh. Kemudian Rasulullah sebarkan beberapa mata-mata untuk mencari berita sampai di mana gerangan pasukan musuh Islam, orang-orang kufar Quraisy. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun orang-orang musyrikin, mereka telah sampai ke Abwa. Abwa itu tempat ke Madinah. Di sana dikuburkan ibu Rasulullah SAW, Aminah. Ketika mereka sampai di Abwa, Hindan binti Utbah memberikan usulan agar dibongkar saja kuburan ibu Rasulullah SAW. Dibongkar, dilecehkan. Hampir-hampir mereka bongkar, kalau bukan karena Abu Sufyan takut, yakni musibah yang menimpa mereka, dia takut kualat, maka pasti mereka telah bongkar kuburan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa dedamnya mereka. Hindun, bapaknya terbunuh dalam perang Badar. Uthbah bin Rabi'ah terbunuh. Maka begitu dendamnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus berjalan bergerak. Mereka telah mendekati kota Madinah. Mereka mengambil jalan Wadi Al-Aqiq yang sekarang masih ada, lembah di kota Madinah yang kalau hujan turun itu akan dipenuhi oleh air. Kemudian dia belok ke kanan sampailah dia ke dekat Gunung Uhud, di tempat yang disebut dengan nama Ainain, di sisi lembah yang tempatnya kira-kira di arah utara kota Madinah. Di sana mereka buat markas, mereka bangun tenda-tenda mereka tepat pada hari Jumat, pada bulan Syawal, 6 Syawal tahun ketiga Hijriah. Syawal ya, tahun ketiga Hijriah. Adapun perang Badar, Ramadan tahun kedua Hijriah, setahun jaraknya. Setelah sampai berita tentang keberadaan musuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para senior-senior sahabat. Beliau sebutkan tentang mimpi yang beliau lihat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musyarat tinggi tersebut, dia katakan, "Inni qad ra'aitu wallahi khaira." Aku bermimpi kebaikan. "Ra'aitu baqaran yuzbah." Aku melihat dalam mimpi itu sapi disembelih. "Wa ra'aitu fi dhubabi sayfi thulman." Aku lihat di sisi bawah pedangku ada sedikit, yakni thulman, apa kita bilang itu, sompel. "Dan aku melihat dalam mimpiku, aku memasukkan tanganku ke dalam baju besiku." Maka Rasulullah SAW menafsirkan mimpinya dengan takwilnya. Beliau katakan, adapun sapi yang disembelih itu adalah sebagian daripada sahabat-sahabatku akan terbunuh, kata Rasulullah. Adapun yakni mata pedangku yang sompel itu adalah satu orang daripada kerabatku yang akan terbunuh, Hamzah. Ketika itu dia tidak sebutkan, tapi satu orang daripada kerabatku. Adapun yakni tameng ataupun baju besi yang kumasukkan tanganku itu adalah merupakan kota Madinah sebagai tempat perlindungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada para sahabat-sahabat ketika itu pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sebaik-baik siasat yang ditempuh adalah kita tidak keluar dari Madinah. Kita tunggu di dalam kota saja. Biar mereka masuk ke dalam. Kalaupun mereka tetap di tempat mereka, tempat itu yang berada di Ainain, tempatnya tidak bersahabat, tempatnya tandus, kering, kerontang, tidak berair, pasti mereka akan segera pulang. Kalaupun mereka masuk ke Madinah, kita akan merangi mereka semuanya. Laki-laki memerangi mereka, perempuan dari atas-atas rumah, anak-anak melempari mereka dari atap-atap rumah, semua kita akan berperang melawan mereka. Ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, pemimpin orang munafik, yang kalaulah tidak Islam, dia akan dijadikan raja oleh orang-orang Aus dan Khazraj, menerima dan sependapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima usul Nabi, bahkan dia mengatakan sependapat dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan, barakallahu fikum ajma'in, sesungguhnya pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul bukan gara-gara sesat perang, bukan, karena takut kematian. Dia takut keluar menuju musuh, takut memerangi musuh. Makanya dia tampakkan seolah-olah dia sependapat dengan Rasulullah, padahal dalam hatinya menyimpan ketakutan terhadap kematian. Dan kelak Allah akan bongkar kedoknya pada perang Uhud ini. Adapun sebagian sahabat-sahabat senior yang mereka terluput tidak ikut perang Badar, karena perang Badar yang kita sebutkan adalah merupakan peperangan yang tidak terduga, karena mereka berangkat untuk mengambil alih kafilahnya Abu Sufyan yang sedikit penjaganya. Tapi ternyata qadarullah, kafilah tersebut lewat, mereka harus berhadapan dengan 1000 orang kufar Quraisy. Padahal mereka hanya membawa 200 sekian saja pasukan, 300 sekian pasukan saja, melawan 1000 orang-orang Quraisy. Itulah perang Badar. Banyak yang tidak ikut, karena Rasulullah tidak perintahkan mereka untuk ikut seluruhnya, apalagi berbekal. Maka orang-orang seperti ini memaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar keluar menyambut musuh di luar kota Madinah. Sampai-sampai mereka berkata, ya Rasulullah, kunna natamanna hadzal yaum wa nad'u Allah. Ya Rasulullah, ini hari yang kami mimpi-mimpikan. Allahu Akbar. Kata mereka, ya Rasulullah, inilah hari yang lama kami mimpi-mimpikan. Bahkan kami berdoa kepada Allah agar berjumpa pada hari ini. Faqad saqahu ilaina wa qaruba al-masir. Maka hari tersebut telah ada di hadapan mata kita, ya Rasulullah. Ukhruj ila a'daina. Keluarlah engkau, bawa kami menuju musuh-musuh kita. La yarawna anna jabunna anhum. Jangan sampai mereka menganggap kita pengecut. Allahu Akbar. Semangat. Ya. Mereka dulu terluput ikut perang Badar. Ya Rasulullah, kami sudah lama memimpikan hari ini, sekarang di depan mata kita. Mari kita keluar. Jangan sampai ada kesan kita pengecut, tidak berani menghadapi musuh-musuh kita. Ini pendapat sebagian besar daripada orang-orang yang tidak ikut perang Badar. Di antaranya yang memiliki pendapat ini adalah paman Rasulullah sendiri. Yang dia ikut perang Badar, tapi dia ingin menunjukkan kembali kepahlawanannya. Dia ikut perang Badar. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dia telah melihat bagaimana pedangnya merontokkan leher-leher orang kufar. Dia ingin untuk kembali melihatkan bagaimana pedangnya ini akan menghabisi orang-orang kufar. Maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Walladhi anzal alaika al-kitab, la at'um ta'aman hatta ujaridahum bisayfi kharij al-Madinah." Dia katakan, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan makan makanan sampai aku akan memerangi mereka di luar kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat banyaknya usul-usul ini, dia batalkan pendapat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakatlah mereka untuk keluar menyambut musuh-musuh Islam, orang-orang kafir Quraisy di luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Kemudian dia salat pada hari Jumat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kaum muslimin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri mereka untuk berperang. Bahkan Rasulullah menjanjikan bagi mereka kemenangan yang Allah janjikan jika mereka bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersiap-siap dalam berperang ini. Maka kaum muslimin begitu senang yang mendengar berita bahwa mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah salat asar. Setelah itu dia masuk ke rumahnya, sementara para pasukan-pasukan Madinah telah menyiapkan diri, baik yang tinggal di arah atas Madinah namanya Awali ataupun daerah bawah. Dia masuk ke rumahnya diiringi oleh dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Kemudian keduanya memakaikan Rasulullah pakaian besi, baju perang. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan bahwasanya dalam segala sesuatu kita harus mengambil sebab ikhtiar. Rasulullah itu Rasul, tapi dia pakai pakaian besi, ya. Karena dalam Islam, Islam itu bukan sulap, ya, abrakadabra aja dia tidak. Semua harus tempuh dengan upaya ikhtiar, ya. Kalau Rasulullah SAW mau, sudah lama hancur orang kafir Quraisy. Malaikat gunung menawarkan jasanya. Kalau Rasulullah mau, akan ditimpakan kepada orang Quraisy gunung, gunung besar. Tapi dalam Islam semua harus diupayakan, diikhtiarkan, dicari sebab. Maka Rasulullah SAW dalam rangka mengambil ikhtiar sebab, dia pakai baju besinya, ya, dia pakai sisi bagian atas, dia pakai bagian bawah baju besi, dipakaikan lubakan luar. Kemudian dia siapkan pedangnya. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW menemui manusia. Adapun para sahabat-sahabat tadi yang mengusulkan agar mereka keluar beserta Rasulullah menemui musuh di luar, mereka menyesal. Ketika Rasulullah masuk, mereka kasih akusuh di luar. Kenapa kita paksa Rasulullah? Kenapa tidak kita ikut pendapat Rasulullah SAW? Kenapa kita harus paksakan keinginan kita? Maka keluarlah Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat-sahabat dengan penyesalan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, janganlah engkau terpaksa. Tidak mengapa kita kembali mengambil pendapatmu. Biar kita bertahan di kota Madinah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa la'amatah an yadha'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwi." Tidak layak bagi seorang nabi jika telah dia bersiap-siap memakai pakaian besinya, bersiap diri untuk berperang. Tidak boleh bagi seorang nabi kembali membuka pakaian besinya, tapi dia harus berangkat menemui musuh-musuh Allah sampai Allah SWT putuskan perkara antara mereka dengan musuh-musuh Islam. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sebelumnya Rasulullah membagi mereka menjadi tiga bagian. Kelompoknya orang-orang muhajirin ketika itu yang membawa benderanya, pancinya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kemudian bendera orang-orang Aus dari Ansar, karena Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Bendera Aus ini dibawa oleh Usaid bin Hudair. Yang ketiga adalah pasukan Khazraj dari Ansar. Yang membawa benderanya adalah Al-Hubab bin Munzir. Dan mereka terdiri daripada 1000 personal pasukan. Di antara mereka hanya 100 orang saja yang pakai pakaian besi, yang pakai tameng. Kemudian hanya 50 saja kuda mereka. Bahkan dalam sebagian riwayat mereka tidak ada satu ekor pun kuda tunggangan untuk dipacu dalam berperang. Ketika itu Rasulullah SAW berikan amanah untuk kota Madinah menjadi imam Ibnu Ummi Maktum dengan orang-orang yang di Madinah. Maka Rasulullah permaklumkan agar pasukan segera bergerak meninggalkan kota Madinah menuju Uhud, menuju musuh. Berangkatlah mereka ke arah utara. Adapun Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz, mereka dengan pakaian besinya berjalan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sampai di Saniyatul Wada, Rasulullah melihat ada pasukan lain. Pasukan yang mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap dan mereka memiliki pasukan yang baik. Format pasukan yang baik, Rasulullah heran dan bertanya kepada para sahabat, siapa mereka? Berkata para sahabat, mereka adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutunya orang-orang Khazraj. Mereka ingin membantu sekutu mereka orang-orang Khazraj untuk memerangi orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah mereka, yakni pasukan ini telah Islam? Berkata sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah enggan menerima bantuan mereka. Maka Rasulullah perintahkan mereka untuk pulang, tidak membantu kaum muslimin, tidak butuh kepada bantuan mereka. Kemudian ketika mereka sampai di tempat yang bernama Syaikhan, Rasulullah SAW bariskan pasukannya. Dia cek pasukannya, personil pasukan. Maka dia dapati sebagian adalah anak-anak yang masih belia. Subhanallah. Antum melihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk berperang. Masih muda mau berperang. Anak-anak kita ini masih muda-muda usia 14 tahun, 13 tahun, mau ikut berperang. Ini pada usia SMP. Yang anak sekarang masih buang ingus pun belum sempurna mungkin. Subhanallah. Manja sama orang tuanya, udah pandai lagi becewek. Subhanallah. Kerja enggak pandai. Ngapain enggak pandai. Lihatlah generasi para sahabat. Maka ketika Rasulullah membariskan pasukannya, dia lihat ketika itu anak-anak belia yang belum lagi balik, semisal Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Urwah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Haritha Al-Anzari, Sa'ad bin Abbah, Barra bin Azib. Maka ketika Rasulullah melihat pasukan-pasukan ini berbelayar sebagai yakni menyandang senjata berperang, Rasulullah talak mereka semua, disuruh kembali pulang. Allahu Akbar. Suruh balik, suruh pulang. Subhanallah. Lihatlah bagaimana kaum muslimin berhasil mendidik anak-anak mereka untuk mencintai Islam, siap menumpahkan darah mereka untuk Islam. Betapa agung, ya, betapa berhasil Rasulullah mendidik mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak mereka, yang anak-anak kita sekarang enggak tahu apa di otak mereka, kita enggak tahu, kumpul-kumpul dengan gengnya, buat onar, mengkonsumsi narkoba, kadang-kadang seks bebas waliyadzubillah. Para sahabat, anak-anak kecil mereka ingin berperang, cita-citanya adalah syahadah fi sabilillah, mati syahid. Ada dua orang yang Rasulullah terima, Abu Rafi' bin Rafi' bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Dua orang ini yang diterima Rasulullah. Kenapa? Karena terkenal Rafi' bin Khadij ahli panah. Subhanallah. Ketika dia dilihat masih kecil, Rasulullah perintahkan dia untuk pulang. Dia katakan sahabat, ya Rasulullah, anak ini pintar memanah, tepat panahannya. Rasulullah tes, ternyata memang dia bisa diuji, jago memanah, ahli panah. Maka Rasulullah terima dia. Si kecil diterima, 14 tahun umurnya diterima. Berkata ketika itu, yakni Samurah bin Jundub, ya Rasulullah, kenapa kau terima dia? Kata Rasulullah, dia ahli memanah, aku mampu mengalahkannya dalam bergulat. Maka Rasulullah perintahkan keduanya bergulat dan berhasil ketika itu, yakni Samurah bin Jundub mengalahkan Rafi' bin Khadij. Di hadapan Rasulullah keduanya bergulat dalam rangka, subhanallah, agar dapat diluluskan masuk sebagai tentara kaum muslimin. Enggak payah jago-jago ikhwan ketika itu, ya, tapi keahlian ketika itu berhasil ditumbangkan dengan sebentar oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil ketika itu, Samurah. Jatuh Rafi' bin Khadij, kedua-duanya diluluskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua orang saja yang belum baligh, yang boleh ikut berperang. Maka di tempat ini mereka salat maghrib, kemudian mereka salat isya, dan mereka bermalam di tempat ini. Dan Rasulullah telah pilih 50 orang sebagai penjaga malam yang menjaga seluruh kem-kem mereka di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah. Ya, pahlawan Islam yang kemarin kita ceritakan bagaimana dia berhasil mengkelabui Ka'b al-Ashraf, membunuh Ka'b al-Ashraf orang Yahudi. Adapun yang menjadi pemimpin pasukan yang menjaga Rasulullah SAW adalah Zakwan bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika salat subuh, sebelum salat subuh mereka telah bergerak berarti masih malam, belum lagi fajar, mereka bergerak, berjalan sampai di tempat yang namanya syaub, baru mereka salat subuh berjemaah. Yang mana tempat itu sangat dekat dengan musuh. Mereka telah melihat musuh dan musuh telah melihat mereka. Ketika terlihat musuh, inilah waktu yang sangat penting bagi Abdullah bin Ubay bin Salul menunjukkan, ya, menunjukkan kepengecutannya, menunjukkan kemunafikannya. Maka dia ajak para pengikutnya 300 orang untuk kembali ke kota Madinah. Subhanallah. Di hadapan musuh, musuh nampak mereka kembali. Apa kata mereka? Apa alasan mereka? La na'lamu qitalan nattaba'nakum. Allah menyingkapkan yakni kebusukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata mereka, kayaknya ini enggak ada terjadi peperangan ini. Kalau anda kata peperangan, kami ikut kalian. Ya. Berkata Abdullah bin Ubay bin Salul, Muhammad mengingkariku. Dia ikuti pendapat-pendapat sahabatnya. Untuk apa aku berperang beserta Muhammad? Subhanallah. Kalaulah ini yang menjadi dasar pemikirannya, tentu dia di awal peperangan enggak ikut. Tapi dia ikut. Dia ikut beserta Rasulullah. Kalau anda kata ini yang menjadi alasannya, seharusnya dari awal peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul enggak ikut. Tapi dia ikut. Sengaja untuk yakni menghancurkan yakni semangat kaum muslimin. Kemudian apalagi dia bawa pasukannya sebanyak 300 orang di hadapan musuh-musuh Islam, ya, untuk menunjukkan kepada musuh. Subhanallah, alangkah kejinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia sebelumnya enggak sebelumnya dia kembali? Ini ketika nampak oleh musuh-musuh Islam, harapannya kalaulah dia kembali akan goncang pasukan kaum muslimin, maka mereka akan meninggalkan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, kemudian mereka pasti akan dihabisi oleh orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad habis, maka akan kembali cita-citanya, ya, dia raih. Apa cita-citanya? Ingin menguasai kota Madinah sebagai pemimpin Aus dan Khazraj. Ini tujuan sebenarnya. Ini sebenarnya tujuannya yang hakiki, yang dia sembunyikan dalam hatinya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala singkap untuk menghancurkan semangat para sahabat. Ya, ketika melihat 300 orang kembali, subhanallah. Maka sebagian daripada para sahabat-sahabat hampir-hampir mengikuti mereka. Ada dua, yakni dua kelompok daripada sahabat, Banu Harithah dari Aus dan Banu Salimah dari Khazraj. Kedua suku ini hampir-hampir mengikuti orang-orang Quraisy, kalau bukan karena Allah tetapkan mereka, tegarkan pendirian mereka sehingga tetap berperang beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT singkap perkara ini dalam Surah Al-Imran ayat 122. Allah katakan, "Idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala." Ketika ada dua kelompok daripada kalian hampir-hampir mereka gagal ikut berperang serta Rasulullah, wallahu waliyuhuma, tapi Allah yang menjadi penolong bagi kedua kelompok tersebut. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanyalah karena Allah saja, hanyalah kepada Allah saja bertawakal orang-orang yang beriman. Adapun Abdullah bin Haram, Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, yakni Jabir bin Abdullah, dia mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul, memperingatkan, memberikan nasihat untuk agar mereka kembali mengikuti Rasulullah berperang. Ya, terus diikutinya beberapa, yakni beberapa langkah terus menerus diikuti, diberikan nasihat, diajak agar mereka kembali. Berkata ketika itu Abdullah bin Haram, "Ta'ala qatilu fi sabilillah yadfa'u." Mari kita perang, berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bela Allah Subhanahu wa taala. Tapi ungkapan orang-orang Quraisy, enggak ada peperangan itu. Muhammad itu hanya mendengar sahabat-sahabatnya, tidak mendengar kami. Maka ketika itu berkata Abdullah bin Haram, "Aba'adakumullah." Semoga Allah menjauhkan kalian. Sesungguhnya kalian musuh-musuh Allah dan Rasulullah tidak butuh kepada kalian, dan Allah akan cukupkan kami tanpa kalian. Subhanallah. Ini ikhwan, ketika dalam bentuk ujian-ujian besar ini akan terlihat pembedaan mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang munafikin. Kalau enggak ada perang Uhud, enggak akan nampak mana orang-orang munafik. Enggak akan tersaring mana orang-orang beriman, mana orang-orang munafik. liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib, agar Allah membedakan mana yang baik, mana yang keji, agar tampak ketika itu mana orang-orang munafikin. Maka dalam ujianlah akan tampak mana yang jujur imannya, mana yang berpura-pura beriman. Maka Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran ayat 168 mengenai kisah ini, orang-orang munafikin. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, agar orang-orang munafik tahu, dikatakan kepada mereka, قَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ, mari berperang bersama-sama dalam jalan Allah SWT, اَيْدْفَعُوا, atau pertahankanlah, belalah. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ, mereka berkata, kalau kami tahu akan ada peperangan, kami akan mengikuti kalian. هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ, padahal mereka pada hari itu lebih dekat kepada kufuran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaktumun, mereka berkata-kata dengan lisan mereka apa yang tidak terdapat dalam hati mereka, dan Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan. Jadi ini adalah yakni pembangkangan pertama Abdullah bin Ubay, padahal baru saja masuk Islam dia. Kapan masuk Islamnya dia? Setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar. Dia segan, dia khawatir, dia takut, maka dia berpura-pura Islam. Syawal dia bermaksud Islam. Adapun para sahabat-sahabat Rasulullah, berarti berapa tinggal? 700 orang. Tetap berjalan dengan pasti menghadapi musuh, untuk menuju musuh-musuh mereka. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah perintahkan sebagian mereka untuk mencari jalan potong yang paling singkat, yang dapat mengetahui gerak-gerik musuh. Maka mereka masuk melalui jalan, yakni kebun milik seorang munafik yang bernama Mirba' bin Qaydi. Mereka lewat di kebun tersebut. Maka ketika orang munafik ini mengetahui kedatangan kaum muslimin, segera, dan dia buta, segera dia ambil pasir, dia siramkan kepada kaum muslimin. Bahkan dia katakan ketika itu, la uhyi, andai kata ada terkena yang namanya Muhammad, aku tidak halalkan kebun ini dimasuki olehnya. Hampir-hampir para sahabat membunuh orang tersebut. Berkata Rasulullah, jangan bunuh dia. Laki-laki ini Allah telah butakan matanya dan telah butakan pula mata hatinya. Biarkan dia. Maka mereka berhasil mendekati tempat musuh mereka yang dekat sisi Uhud, di arah yakni sisi wadi, sisi lembah yang bagian yang tingginya. Maka mereka buat di sana kem-kem mereka, mengarah ke kota Madinah. Adapun punggung mereka, di belakangnya yang menjaga mereka adalah gunung, gunung Uhud. Maka disitulah mereka bermarkas. Jadi tidak akan mungkin mereka diserang dari belakang, karena mereka ketika itu bagian punggung mereka itu adalah merupakan gunung Uhud yang tinggi, yang mustahil dapat dikepung oleh musuh-musuh Islam dari arah belakang, di sisi belakang. Kemudian ikhwani rahimanallahu wa iyyakum ajma'in, maka Rasulullah mulai mengatur pasukan-pasukannya. Dipilih Rasulullah ada pasukan-pasukan khusus untuk memanah saja, sebanyak 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin Nu'man al-Ansari dari suku Aus yang ikut perang Badar. Rasulullah tempatkan mereka di gunung kecil yang bersebelahan dengan gunung Uhud, ya, yang sekarang disebut dengan nama Jabal Rumat, yang diartikan yakni gunungnya para pemanah, gunung kecil. Kecil, Uhud besar, dia gunung kecil, bukit kecil saja. Di situ ditempatkan 50 para pemanah yang mereka tidak jauh daripada pasukan kaum muslimin, sejauh 150 meter saja dari pasukan kaum muslimin. Adapun yakni tugas mereka adalah melindungi kaum muslimin daripada serangan-serangan musuh-musuh yang ingin yakni memutar dari belakang arah kaum muslimin. Khalid, para penunggang kuda, itulah tugas mereka. Jangan sampai ada yang dapat memutar balik dari arah belakang, mengepung kaum muslimin dari arah belakang. Itu fungsi mereka, tugas mereka. Pasukan pemanah yang besar sekali perannya, ya. Berkata Rasulullah kepada pemimpin mereka ini, Abdullah bin Jubair, "Indah al-khayl 'anna bin nabli." Jauhkan daripada kami pasukan-pasukan musuh, pasukan-pasukan berkuda musuh. Jangan sampai mereka menyerang kami dari arah belakang kami. Berkata Rasulullah, apapun yang terjadi dengan kami, baik posisi kami itu di atas, kami menang, atau kami kalah di bawah posisi kami, fathbut makanak, tetap di tempatmu. Jangan sampai kita ini semua kena musibah dari arahmu. Jangan sampai gara-gara kalian, kita semua kena musibah kekalahan. Jangan tinggalkan tempat tersebut, kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah pesankan kepada mereka semuanya, lindungi punggung-punggung kami. Andai kata kalian melihat kami terbunuh, jangan turun. Jangan turun bantu kami. Andai katakan kami menang, mengumpulkan harta-harta, jangan kan ikut-ikut kami, tetap di atas. Sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah, andai katakan melihat burung-burung pemakan bangkai mematuk-mematuk kepala kami, jangan tinggalkan tempat kalian. Sampai ada pesan. Sampai ada pesan daripadaku, perintah daripadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai katakan melihat kami mengalahkan musuh, menghabisi mereka, jangan turun kecuali jika telah ada perintah daripadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan strategi yang jitu dalam berperang. Jadi tempat kaum muslimin sangatlah strategis sekali. Ya, mereka dilindungi oleh pasukan pemanah, dari sisi kanan dilindungi oleh gunung Uhud, sehingga mereka tidak akan dapat dikecoh dari arah belakang. Adapun bagian pasukan sebelah kanan pimpin oleh Mundhir bin Amr, yang sebelah kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Pasukan belakang adalah Miqdad, di bawah pimpinan Miqdad bin Al-Aswad. Adapun Zubair ditugaskan Rasulullah SAW untuk memperhatikan pasukan-pasukan berkuda. Itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. Pasukan berkuda dengan gerak cepatnya. Kemudian Rasulullah pilih di tempat terdepan pasukan kaum muslimin adalah pahlawan-pahlawan pilihan. Para pahlawan-pahlawan Islam, para pemberani, yang mereka itu bagaikan yakni satu orang tapi bagaikan seribu orang. Rasulullah tempatkan di sana pahlawan-pahlawan pilihan Islam yang dikenal dengan keberaniannya, kepiawaiannya dalam berperang, yang mana mereka itu satu orang sama nilai dengan seribu orang. Dan ini adalah merupakan strategi jitu dari Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah SAW dalam mengatur pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Siaplah pengaturan pasukan ini pada pagi hari Sabtu, tepat pada hari ketujuh daripada bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Rasulullah SAW pesankan kepada para sahabat, jangan memulai perangan sampai ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah selalu memberikan kepada mereka semangat-semangat, nasihat-nasihat, jangan, agar mereka bersiap-siap diri, bersabar, tegar ketika berjumpa musuh. Rasulullah SAW bangkitkan semangat mereka berperang, berkorban untuk agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hunuskan pedangnya. Dia panggil ketika itu para sahabat-sahabatnya. Dia tunjukkan kepada sahabatnya, "Pedang ini. Siapa yang mau mengambil pedang ini?" Setiap sahabat angkat tangannya. Setiap sahabat angkat tangan. Kata Rasulullah, "Tapi dengan satu syarat. Dia harus tunaikan hak pedang ini." Ketika itu para sahabat semuanya membungkam. Karena berat. Pedang ini bukan sembarang pedang. Yang megangnya harus siap menunaikan haknya. Apa haknya? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Dujanah datang kepada Rasulullah, bahkan Az-Zubair minta Rasulullah tolak. Abu Dujanah, ini Abu Dujanah sahabat Rasulullah, ikhwan. rahimakumullah, ya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, aku yang ambil pedang ini. Dan apa haknya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Antadriba bihi wujuhal adu hatta yanhani." Kau ambil pedang ini, kau serang musuh. Pukulkan dia ke wajah-wajah musuh. Ya, sampai pedang ini menjadi bengkok. Allahu Akbar. Berarti ini menunjukkan ini mati-matian. Sampai pedang ini habis, sampai pedang ini jadi bengkok. Berkata Abu Dujana, "Ya Rasulullah, aku siap dengan konsekuensi tersebut." Maka Rasul berikan pedang ini kepada Abu Dujana. Dan Abu Dujana adalah pahlawan Islam yang terkenal keberaniannya dalam berperang. Ya. Ketika dia ambil pedang ini, dia jalan dengan pongahnya. Dia ikatkan ketika itu di atas kepalanya selendang merah agar orang mengetahui bahwasanya dia telah bersiap untuk mati. Ketika dia ambil pedang ini, dia ikat kepalanya dengan selendang merah. Dia jalan dengan pongahnya di antara saf-saf kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah berkata, "Innaha lamishyatun yubghidhuhullah illa fi mithli hadzal mautin." Sesungguhnya jalan ini adalah merupakan jalan yang dibenci Allah kecuali dalam tempat-tempat seperti ini. Allahu Akbar. Dalam berperang di hadapan musuh, jangan tunjukkan tawadu. Kepala tunduk-tundukkan. Jangan. Ini perang. Tunjukkan keistiqomahan dalam berjihad. Tunjukkan kekuatan kita. Pamer kekuatan. Ya? Kata Rasulullah, jalannya Abu Dujana ini jalan yang paling dibenci Allah kalau bukan karena tempat ini. Ini tempat peperangan, tempat yang harus menunjukkan kepada musuh bahwasanya kita adalah orang-orang yang kuat. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun orang-orang musyrikin, mereka telah mengatur pula pasukan-pasukan mereka di bawah pimpinan seluruhnya, yakni Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka semua. Panglimanya Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb, yang dia posisinya di tengah-tengah musuh, di tengah-tengah pasukan Makkah. Adapun bagian kanan dipegang oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda, pemimpin pasukan berkuda. Ketika itu Khalid masih musyrik. Sebelah kiri Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun pasukan pejalan dipimpin oleh Safwan bin Umayyah yang bapaknya terbunuh pada perang Badar, Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Adapun pasukan mana? Di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Adapun panji mereka, bendera mereka, maka diserahkan kepada Bani Abduddar. Karena memang telah turun temurun bangsa Quraisy, kalau mereka berperang hanya Bani Abduddar, keturunan daripada Abduddar inilah yang berhak memegang panji. Sejak masa Qusay bin Kilab, tidak ada yang berani mengambil alih panji ini, mereka yang bawa. Tapi lihatlah pandainya ketika Abu Sufyan bin Harb. Ketika mereka itu dalam perang Badar kalah, Abu Sufyan tidak ikut ketika itu karena dia berhasil membawa lari kafilahnya. Maka dia bangkitkan, dia kobarkan semangat pembawa panji-panji daripada suku Bani Abiddar. Dia katakan, "Wahai Bani Abiddar, jangan sampai kita dipermalukan oleh kalian sebagaimana kita dipermalukan dalam perang Badar. Kalau anda katakan enggak mampu pegang bendera ini, ganti saja dengan yang lain." Masih banyak yang sanggup untuk menjaga panji ini. Sesungguhnya kemenangan dan kekalahan itu ada pada panji. Kalaulah panji ini jatuh, kita akan kalah. Maka ketika itu berkobarlah semangat suku ini Bani Abiddar. Mereka menyumpah serapa Abu Sufyan. Apa dia katakan? Mereka katakan, "Biar Abu Sufyan lihat bagaimana kelak kami mempertahankannya sampai darah telah kami." Dan benar, 10 orang mereka semua terbunuh nanti, ya. Satu demi satu terbunuh yang bawa panji ini. Dibunuh, dibawa panji ini, dibunuh semua. Habis mereka semua kelak. Benar, mereka yakni setia dengan janji mereka. Apa kata mereka? "Nahnu nusallimu ilaika diwa'ana." Kami berikan panji ini kepadamu. "Sata'alamu ghadan idza taqayna kaifa nasna." Lihatlah bagaimana kelak ketika kami berhadapan dengan musuh, apa yang kami perbuat, engkau akan mengetahui. Akhirnya mereka seluruhnya terbunuh, sampai terakhir budak mereka yang banyak yang pegang, dan budak ini pun akhirnya mati, bendera jatuh. Jatuh bendera, enggak berdiri lagi setelah itu. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adapun orang-orang Quraisy, sebelum peperangan ini bermula, berkecamuk, mereka berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Abu Sufyan telah mengirim utusan mendatangi orang-orang Ansar, membawa misi. Ya, apa kata Abu Sufyan dalam suratnya ini? Wahai orang-orang Ansar, khallu bainana wa baina a'mamina wa baina ibni ammina fananṣarifu ankum. Wahai orang Ansar, tinggalkan kami dengan anak-anak paman kami. Kami akan biarkan kalian. Kami tidak akan perangi kalian. Kami tidak ada sama sekali hajat untuk memerangi kalian. Dirayu orang-orang Ansar oleh Abu Sufyan. Ya? Udah kan tinggalkan saja Muhammad dengan orang-orang yang Quraisy yang keluar daripada kami menjadi orang-orang yang murtad dari agama kami. Dan tinggalkan kami. Kami enggak ada hajat untuk memerangi kalian. Tapi ikhwan, tidak akan berguna pengaruh ini terhadap para sahabat-sahabat yang telah terhujam dalam hati mereka iman. Ini bukan orang-orang munafik. Ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka jawab, mereka bantah dengan bantahan yang membuat Abu Sufyan marah karenanya. Kemudian ada upaya yang kedua untuk memecah belah kaum muslimin kembali, diperbuat oleh Abu Sufyan. Jadi yang namanya politik adu domba itu politik yang lama. Ya, ini pula yang diterapkan oleh Abu Sufyan. Quraisy berupaya untuk mengirim salah seorang utusan mereka yang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir namanya adalah Abdu Amr bin Saifi. Dia dipanggil dengan rahib, pendeta dipanggil karena tekunnya beribadah. Tapi Rasulullah rubah namanya, bukan lagi Ar-Rahib, Abu Amir Al-Fasiq, karena kefasikannya. Betapa tidak, ya, dia daripada orang Aus, ditinggal di Madinah, ya, dari suku Aus dalam masa jahiliyah. Ketika masa jahiliyah, dia memimpin orang-orang Aus, suku Aus dia memimpin. Ketika Islam datang, ya, semua diambil alih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tampakkan kebenciannya kepada Nabi SAW. Dia tinggalkan kota Madinah. Dia berangkat menuju orang-orang Quraisy. Dia kebarkan kebencian orang-orang Quraisy agar memerangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan dia janjikan kepada orang-orang Quraisy, wahai ma'asyar Quraisy, aku ini dipatuhi oleh Raus. Kalaulah nanti kita berperang melawan Muhammad, aku akan nampak mereka. Mereka-merekaku, semua mereka akan patuh, akan ikut kepadaku. Dijanjikan kepada orang-orang Quraisy. Kalaulah kaumku suku Aus melihatku, mereka semua akan patuh kepadaku, meninggalkan Muhammad. Maka ketika bertemu kedua pasukan, dialah orang yang pertama kali keluar menemui kaum muslimin. Dia seru orang-orang Aus agar mengikuti dirinya, mengikuti orang-orang musyrikin, berpihak kepada orang-orang Makkah. Dia katakan kepada kaumnya, apa kata dia katakan? Ya ma'asyar Aus, ana Abu Amir. Wahai ma'asyar Quraisy, ingatkah kalian, aku ini adalah pemimpin kalian, Abu Amir. Tapi apa jawaban para Ansar Rasulullah? Apa jawaban suku Aus? Mereka berkata, la an'amallahu bika aynan ya fasiq. Semoga Allah enggak pernah berikan kepadamu nikmat, wahai orang fasik. Faqal, maka dia katakan kepada orang-orang Quraisy, laqad asaba qaumi ba'd syarrun. Ternyata kaumku telah berubah setelah aku tinggalkan. Dia malu. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy, ternyata setelah aku tinggalkan mereka telah berubah. Mereka telah ditimpa kejelekan setelah aku tinggalkan mereka. Maka dalam ketika terjadi perangan, dia mati-matian berperang melawan kaum muslimin. Dia lontari kaum muslimin dengan batu. Yang intinya, kedua upaya ini untuk mengadu domba kaum muslimin gagal di hadapan iman yang kokoh yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adapun peran para wanita-wanita yang dibawa oleh orang Quraisy tadi tersebutkan, peran mereka adalah membangkitkan semangat para pria. Ya, di bawah pimpinan Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, Hindun binti Utbah. Mereka ini berjalan di saf-saf, mereka bawa alat-alat musik, mereka bawa tabu-tabuhan, mereka pukulkan tabu-tabuhan untuk memberikan semangat kepada para pria untuk berperang. Ya. Mereka puji para pria dengan kepahlawanan mereka. Mereka bangkitkan semangat peperangan. Mereka bacakan syair-syair yang membuat orang-orang, yakni pria, semuanya semangat berperang sampai tetes darah mereka yang terakhir. Sampai-sampai disebutkan dalam syair yang dibacakan oleh Hindun binti Utbah, "In taqbilu nu'aniq wa nafrishul namariq." Andai yang katakan maju dengan bani, kita akan berpulang dalam keadaan berpelukan. Andai yang katakan lari, nufariq, kita akan menceraikan kalian. Firaqa ghairi ramiq, perceraian tidak akan pernah kembali. Dia sebutkan syair-syair yang membuat semangat mereka kembali, bangkit untuk berperang. Maka kedua pasukan telah mendekat. Dan pemicu perangan ini, ya, bermula ketika yang membawa panji, yang membawa panji peperangan orang-orang Quraisy yang bernama Talha bin Abi Talha Al-Abdari dari Bani Abdar tadi kita sebutkan, adalah orang yang paling berani di antara orang-orang Quraisy, yang paling terkenal dengan keberaniannya dalam berperang. Sampai-sampai orang-orang Islam menyebutnya dengan sebutan Kabsyul Ketibah, ya, artinya pemimpin pasukan, seolah-olah domba yang bertanduk yang paling kuat, dialah orangnya. Maka dia pertama kali ketika berhadapan dua pasukan ini, dia keluar dengan untanya. Diajak perang tanding dan terbiasa untuk membangkitkan semangat, dimulai dengan perang tanding. Wahai orang-orang Madinah, siapa yang berani melawanku? Maka terdiam ketika itu seluruh sahabat, masya Allah, diam mereka. Ini orang bukan tanggung-tanggung ini. Ini orang yang dikenal dengan, yakni keberaniannya, kepiawaiannya, kehebatannya dalam berperang. Maka di awal-awal diam semua sahabat, nggak ada yang maju. Tapi tiba-tiba saja loncatlah Az-Zubair al-Awwam. Tiba-tiba saja langsung Zubair keluar dari pasukan kaum muslimin. Dia langsung naik ke atas unta. Segera ketika itu dia dorong, dia pukul dan dia jatuhkan, tumbangkan seketika Talha tersebut. Bin Abi Talha jatuh di bawah, dia kejar, dia sembelih kepalanya. Allahu Akbar. Bagikan singa lapar. Dia terkam, dia jatuhkan, dia sembelih kepalanya. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kehebatan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, segera Rasulullah bertakbir, maka bertakbirlah kaum muslimin. Ini yang membuat pemicu perangan menjadi bergejolak. Maka ketika itu Rasulullah katakan kepada Az-Zubair, "Inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawari Az-Zubair." Setiap nabi itu punya pembela, maka pembelaku, bodyguardku adalah Az-Zubair bin Awam, anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu berkecamuklah peperangan, bergejolaklah api peperangan antara kedua belah pihak. Di setiap tempat, di setiap sudut, ya. Tetapi yang paling hebat adalah peperangan yang terjadi antara panji yang dibawa oleh Bani Abdiddar. Di situ yang paling hebat, karena kaum muslimin berusaha untuk menjatuhkan panji tersebut. Ya, bergantian satu demi satu Bani Abdiddar mati membawa bendera ini agar jangan sampai dia jatuh. Ya, telah dimulai dengan pemimpin mereka Talha bin Abi Talha. Kemudian setelah dia mati dibunuh oleh Zubair, dibawa oleh saudaranya yang bernama Abu Syaibah Uthman bin Abi Talha. Kemudian dia maju dan berperang. Maka melihat itu, seketika Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu memukulkan pedangnya dengan sekuat-kuatnya dari arah bahunya sampai ke bawah, subhanallah, sehingga terputus tangan sampai ke pusarnya terbelah dua. Allahu Akbar. Bayangkan itu, betapa kuatnya pedang Hamzah, betapa kuatnya dia memukulkan orang tersebut dari bahu sampai ke perut terbelah, terbelah dua. Allahu Akbar. Ini bukan menunjukkan perkara-perkara ringan, ikhwan. Mungkin nanti disuruh bunuh orang selangsung terbelah itu enggak bisa. Hamzah, Allahu Akbar, terbelah dari atas bahu sampai ke bawah sampai ke pusar, terbelah dua. Kemudian panji itu dibawa oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha, ya, anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad. Ketika dibawa panji tersebut oleh anaknya Abu Talha yang bernama Abu Sa'ad, maka Sa'ad bin Abi Waqqas segera, Sa'ad terkenal dengan ahli pemanah, dia panah seketika tepat mengenai lehernya, tenggorokannya, sehingga keluar lidahnya dan mati seketika. Dan sebagian yang menyebutkan bahwasanya Abu Sa'ad ini anaknya Abu Talha mengajak untuk berperang. Maka seketika majulah Ali bin Abi Talib. Maka mereka pun berselisih, mereka bertarung, dan akhirnya Ali radhiyallahu taala membunuhnya. Kemudian dibawa oleh berikutnya panji ini, panji yang lambang mereka ini, bendera mereka, dibawa oleh Musafi' bin Talha bin Abi Talha. Semuanya daripada keturunan Abdar. Maka seketika dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abil Aflah dan membunuhnya. Kemudian pindah lagi bendera yang dibawa oleh saudaranya yang bernama Kilab bin Abi Talha bin Abi Talha. Maka seketika Zubair mengejarnya, ya, melompat mengejarnya sampai akhirnya Zubair membunuhnya kembali. Kemudian pindah lagi panji ini dibawa oleh saudaranya yang lain bernama Jallas bin Talha bin Abi Talha. Maka seketika Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah SAW yang termasuk daripada 10 orang yang dijamin masuk surga, menikamnya, yang membuat seketika tamat riwayatnya. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya Asib bin Thabit bin Abil Aflah yang memanahnya sehingga dia mati. 6 orang ini semuanya daripada satu rumah, dari rumah Abu Talha, Abdullah bin Uthman bin Abdiddar. Semuanya terbunuh, ya, ketika membawa panji. Kemudian berikutnya dibawa oleh Arta'ah bin Syarhabil, juga daripada suku Abdiddar. Maka ketika panji ini dibawa oleh dia, Ali bin Abi Talib mengejarnya dan membunuhnya. Dan ada yang menyebutkan Hamzah yang membunuhnya. Kemudian dibawa oleh Shuraih bin Qarid. Kemudian dibunuh oleh Qazman. Dan Qazman ini adalah asalnya munafik. Dan memang dia orang munafik yang ikut berperang karena kesukuan, ya, bukan karena Islam. Berperang bukan karena Allah, karena kesukuannya, karena sukunya berperang, maka dia ikut. Maka dibunuh oleh Qazman. Kemudian berpindah panji yang dibawa oleh Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf Al-Abdari, dibunuh kembali oleh Qazman, ya. Kemudian yang ketiga dibawa oleh anaknya Syarhabil bin Hashim Al-Abdari, juga dibunuh oleh Qazman. 3 orang dibunuh oleh Qazman sendiri. Maka semuanya 10 orang dari Abdurdar tewas mempertahankan panji ini. Setelah 10-nya tewas, tidak ada satu orang pun yang bersisa kecuali budak mereka, ya, dari Habasyah, dari Ethiopia, yang namanya Sawab. Maka dialah yang pertahankan bendera, dia bawa bendera, bahkan dia berjuang lebih dahsyat, lebih berani daripada tuan-tuannya sebelumnya, melebihi tuan-tuannya, sampai terputus tangannya, dua-dua terputus. Kemudian dia bertahan di bumi, dia pegang semampunya dengan sisi tangan yang ada, dia dekatkan ke dadanya agar tidak terjatuh bendera. Kemudian dia pun terbunuh, dia dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian dia katakan, Allahumma hal a'zartu, yaqulu a'udzirtu. Kemudian dia berkata, ya Allah, apakah aku masih juga dikatakan, ya Allah, apakah aku telah mendapatkan uzur? karena dia telah mempertahankan sampai titik darahnya terakhir, bendera tersebut. Maka setelah terbunuhnya budak ini sawab, jatuhlah bendera orang Quraisy, tidak lagi berdiri setelah itu, tetap terjatuh. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, walaupun peperangan ini kayaknya memang asik sekali, tapi kayaknya waktu jua yang memisahkan kita. Semoga insyaallah taala kita akan dipertemukan dalam sambungan peperangan ini, kesempatan yang akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.